Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'aqibatu lil-muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي في الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini, sehingga kita tidak pernah punya kemampuan untuk bisa menghitung, membilang nikmat-nikmat tersebut. Bagi kita orang-orang yang Allah telah berikan nikmat iman dan nikmat Islam, barang tentu sudah mengetahui akan tugas dan kewajiban kita di hadapan nikmat-nikmat dunia itu. Tentunya pertama, agar kita banyak menyempatkan diri berterima kasih, memuji, menyanjung, bertahmid, bertahlil kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Dan tentunya yang kedua adalah memanfaatkan dan menggunakan titipan-titipan nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pintu ke arah menjadi orang yang terbaik bersyukur kepada Allah telah dibukakan. Telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dan kita telah mendapatkan dorongan di dalam hidup untuk memasuki pintu itu, lalu kemudian dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Tentunya ini adalah nikmat tambahan dari nikmat-nikmat yang sudah ada dari kehidupan dunia. Dan nikmat yang seperti ini tidak semua orang memperoleh dan mendapatkannya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang telah berpeluang untuk mendapatkan nikmat itu, sehingga semua bentuk titipan-titipan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup kita mencoba untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Dan bahkan kita telah mengorbankan sebagian yang kita miliki untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka tentu ini adalah bentuk kesyukuran yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jal di saat kita tampil untuk menyodorkan diri membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, dalam upaya menyodorkan diri untuk memberikan pembelaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla, maka di sana ada terkandung ihsan, berbuat baik kepada seluruh manusia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, dalam upaya kita menyodorkan diri untuk memberikan pembelaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla dengan titipan-titipan-titipan yang telah diberikannya, kesempatan, kesehatan, barakallahu fikum, dari sisi duniawi, dilengkapkan oleh Allah Azza wa Jalla segala kebutuhan kita, lalu kita pergunakan dan manfaatkan itu semua untuk ikut andil memberikan pembelaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla, maka perbuatan ini sungguh amat-amat sangat besar. Satu, engkau telah berbuat buat Allah Azza wa Jal membela agamanya. Dan yang kedua, di situ ada ihsan, melakukan kebajikan dan kebaikan yang bersifat universal, meluas ke seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dari sisi mana, ma'asyiral muslimin, di saat seseorang tampil memberikan pembelaan terhadap agama Allah, bahwa dia telah melakukan ihsan, berbuat baik kepada seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jal, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tinjauannya dari sisi mana? Kita sudah menyadari dan mengetahui bahwa betapa getolnya setan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, lailan wa nahara, sirran wa jihara, malam, siang, baik dengan terang-terangan ataupun sembunyi. Yang kedua, kita menemukan dan menjumpai bahwa mayoritas hamba Allah Azza wa Jalla ini telah masuk dalam perangkapnya setan. Telah masuk, barakallahu fikum, dalam perangkapnya setan, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai di antara orang Islam itu sendiri tidak mengerti tentang agamanya. Orang Islam tidak mengerti tentang, barakallahu fikum, agamanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin yang dia kenal adalah cuma suara azan, suara Al-Quran dibacakan melalui qori-qori dan yang semisalnya. Mereka kenal Islam itu lewat acara-acara yang itu tidak ada tuntunannya di dalam agama. Benar-benar mayoritas hamba Allah Azza wa Jalla ini telah masuk di dalam perangkapnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terjauhkan, tersingkirkan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang tersesat di dalam hidup. Maka di saat seseorang tampil untuk ikut andil, dia belajar agama Allah, dia semangat untuk belajar. Di sana da'i atau murabbi-murabbiah, dia semangat untuk kemudian mengajarkan putra-putrinya muslimin dalam menjaga dan melindungi agama Allah Azza wa Jalla. Maka pintu ini adalah ihsan, sebuah kebaikan yang sangat-sangat besar di kehidupan dunia ini kepada manusia secara menyeluruh. Di saat dia tampil memberikan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, udzakiru nafsi wa iyyakum ma'asyira al-ikhwah, bahwa apa yang kita lakukan, kita belajar, kita ikut nimbrung di dalam dakwah ilallah azza wa jalla dengan kemampuan yang kita miliki sebagai santri, sebagai barakallahu fikum murabbi, atau siapapun yang terlibat di dalam membantu keberlangsungan perjalanan dakwah ilallah azza wa jalla, maka ketahuilah bahwa di perbuatan itu terdapat ihsan, sikap berbuat baik kepada seluruh lapisan hamba-hamba Allah azza wa jalla rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat, barakallahu fikum, sekali lagi, apa yang kita usahakan di dalam dakwah ini adalah termasuk dalam wujud ihsan, kebaikan yang kita sebarkan, yang kita berikan ke tengah-tengah umat ini. Barakallahu fikum. Keberikutnya, kita sudah menemukan dan menjumpai beragam-ragam musibah yang mereka, barakallahu fikum, telah dapatkan atau diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Lalu di sana ada orang-orang yang Allah selamatkan dia dari musibah itu. Benar, itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi belum seberapa musibah yang besar menimpa gunung meletus ini itu dibanding dengan musibah terdampak dengan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Belum seberapa, barakallahu fikum. Sebagaimana pun besar musibah yang kita jumpai, yang kita temukan, mungkin yang bersifat menyeluruh suatu desa, suatu kecamatan, habis, barakallahu fikum, itu masih kecil, masih ringan dibanding dengan musibah yang menimpa hamba-hamba Allah ini dengan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dosa kesyirikan, barakallahu fikum. Agar kita menyadari bahwa kalau sekiranya kita selamat dari musibah-musibah itu sebagai sebuah nikmat dari Allah, itu masih kecil dibanding kita selamat dari kesyirikan menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Masih kecil, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, disinilah letak kedudukan ilmu agama yang kita tidak pernah mungkin bisa untuk memasukinya, lalu memahami agama kita dengan benar, dengan lurus, kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dia faqih. Allah berikan taufik kepadanya, hidayah kepadanya, untuk dia menjadi orang yang berilmu tentang agamanya. Alhamdulillah, dengan ilmu inilah kita bisa meraup nikmat yang paling besar di dalam hidup, nikmat yang tidak terbilang, yaitu Allah selamatkan kita dari dosa yang paling besar di dalam hidup ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana apa yang kita gambarkan tadi, bahwa tidak ada musibah yang terbesar di kehidupan dunia ini yang menimpa individu orang atau menyeluruh daripada musibah, melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita benar-benar mencoba mengkaji, mengkaji dan mengkaji, kita menemukan ternyata apa yang terjadi di muka bumi dari berbagai macam bentuk musibah, maka itu adalah sebuah akibat yang didahului oleh sebab. Maka sebab yang terbesar pengundang, sebab yang terbesar pengundang musibah-musibah itu karena musibah lebih besar dan lebih dahsyat yang menimpa, yaitu berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita terus bersemangat untuk menjadikan diri kita berilmu, mengerti tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Tapi di situ ada hal yang harus diketahui oleh setiap kita yang sedang mendapatkan nikmat yang paling besar di hidup ini dari Allah Azza wa Jalla, selamat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari penyimpangan dan penyelewengan di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus menyadari bahwa tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa membawa nikmat yang besar ini sampai kembali kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jaminan. Banyak orang di tengah jalan putus, mengakhiri perjalanannya, tidak punya kesanggupan dan kemampuan untuk kemudian membawa nikmat yang besar ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu juga merupakan akibat karena telah mendahului sebuah musibah yang menimpa orang tersebut. Wal'iyadu billah, kalau sampai menimpa kita sehingga kita tidak punya kesanggupan lagi untuk kemudian membawa nikmat yang besar untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa gerangan yang berbahaya dalam hidup ini, barakallahu fikum, dan apa yang harus kita miliki? Maka rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan bahaya itu, barakallahu fikum, ternyata ada pada diri kita sendiri yang akan mengganggu, yang akan menodai, bahkan menyetop perjalanan dengan membawa nikmat yang besar itu ada pada diri kita, barakallahu fikum. Mana dia? Apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam diulang-ulangi dalam khutbatul hajahnya, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal-amal yang kita lakukan dan perbuat. Ini adalah sebagai lampu merah dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jal, membawa nikmat yang sangat besar, barakallahu fikum, terhenti di tengah jalan. Nah, kalau sekiranya terjadi di perjalanan berhenti atau tidak kuat lagi, linglung, barakallahu fikum, atau mulai sudah nengok kanan, nengok kiri, ya, wala turawik rawgana sa'lab. Kata Imam, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika menyebutkan tentang istiqomah, Anda tidak menoleh, menoleh ke sana kemari sebagaimana serigala menoleh kiri kanan. Barakallahu fikum. Dalam perjalanan yang lurus, yang dia sudah tahu jalannya, mulai goyang, oleng, dan seterusnya. Semuanya itu adalah akibat. Barakallahu fikum. Musibah benar. Tetapi musibah itu didahului oleh musibah. Barakallahu fikum. Apa musibah itu? Tadi kita sebutkan. Ada dua musibah atau sesuatu yang sangat berbahaya. Satu, karena memang kejelekan dari diri kita sendiri. Setelah kita ikat, kemudian erat, ya, kita tahan, kita rem dengan barokatul ilm. Terus. Pada suatu hari, kita sudah tidak lagi menghormati ilmu. Kita sudah tidak lagi menghormati apa yang Allah telah berikan kita dari kebaikan hidup. Mulai, ya, menoleh ke dunia. Orang sedang berebutan, orang sedang ini. Muncul kemudian dari dirinya hasrat, kemauan dan keinginan untuk bisa seperti fulan. Barakallahu fikum. Ya. Taruhlah mungkin orang yang dia lirik dan akan kejar itu adalah orang yang memang lebih baik dari dirinya. Lebih bagus, lebih taat, lebih lurus, lebih segala-galanya. Dia mencoba. Yang tadinya masya Allah dia berjalan dengan kemampuan yang ada pada dirinya menerima, karena memang itulah batas ketaatan yang dia miliki. Itulah dia kadar iman, ilmu yang ada pada dirinya. Itulah dia kadar kekokohan, keistiqomahan yang ada pada dirinya. Mulai melirik, loh, kok saya, amalan saya mungkin lebih baik dari dia, lebih bagus. Cara menyampaikan ilmu, cara ini, istidradul adillah. Wah, mulai sudah barakallahu fikum. Ana yang lebih pantas, ana yang lebih patut. Nah, ini semuanya adalah sesuatu kejelekan yang muncul dan lahir dari diri sendiri. Barakallahu, ingin mencapai seperti yang telah dicapai oleh orang yang memang lebih depan dari dirinya sendiri. Ini sama-sama berada di atas kebaikan. Saya gambarkan, sebuah musibah bisa saja menimpa sampai kemudian menyetop perjalanan kita. Barakallahu fikum. Kemarin dia ingat firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia faham. Jikalau Allah Azza wa Jalla meridai suatu seorang, Allah akan tanamkan keridaan mencintai seseorang. Allah akan tanamkan kecintaan kepada hayalak rame. Dia tahu dalil-dalil semuanya. Tapi di saat kemudian, waktu pun berbicara, perjalanan hidup mulai akan membuktikan apa sesungguhnya yang terjadi pada individu-individu orang. Barakallahu fikum. Di saat kemudian dia mencoba ingin meraih, sementara ketakwaannya tidak sama dengan dia, keimanannya tidak sama dengan dia, keistiqomahannya tidak sama dengan dia, tapi dia mencoba untuk memaksakan tadi punya iroda, kemauan dan keinginan. Hah, mulai sudah berpikir bagaimana untuk bisa dia mencapai hal demikian. Muncul sifat hasad. Kalau sudah keburukan ini muncul, jangan berharap bahwa orang yang sudah memunculkan keburukan dirinya akan melahirkan kebaikan dan kebagusan abadan. Sama sekali tidak. Barakallahu fikum. terus akan memicu untuk muncul kejelekan, kejelekan, kejelekan. Sampai kemudian, maaf-maaf, tadi ayat sudah digenggam, inna akramakum indallahi atqakum, ala inna awliya Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun, alladhina aman wa kanu yattaqun. Dia hafal, dia genggam ayatnya. Barakallahu fikum. Bahwa orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan karena kebagusan lahiriah dan batiniahnya. Ketinggian lahiriah dan batiniahnya itu yang akan menentukan ketinggian derajat seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Tahu dia. Tapi di saat kemudian tidak lagi mampu mengontrol kejahatan diri, dirinya sendiri. Lalu kemudian muncul melakukan afa'il, perbuatan-perbuatan yang jahat, yang jelek, dan buruk. Barakallahu fikum. Ingat, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat membahayakan perjalanan orang yang membawa kebaikan, membawa nikmat yang sangat besar menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya akhi, dia kan cuma salah dalam hal ini, tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Oh, siapa bilang? Ilmu itu semuanya berkaitan. Barakallahu fikum. Anda berwudu, dituntut di sana ada keikhlasan. Dituntut barakallahu fikum dalam ibadah khusyuk. Itu adalah amalan-amalan qalbiyah. Ada keterkaitannya dengan keyakinan seseorang. Buktinya, tadi dia berilmu yakin bahwa ketinggian derajat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla karena ketakwaan dia yang paling tinggi kepada Allah. Bukankah itu adalah sebuah keyakinan? Karena kejelekan yang ada pada dirinya, lalu kemudian kerusakan amal yang terjadi, luntur keyakinan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, ini yang kita gambarkan. Bahwa nikmat yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla sangat-sangat besar menujunya, akan bisa tercegah, terhalangi untuk sampai kepada Allah di saat kita tidak kemudian selalu berjaga-jaga dari dua mara bahaya tersebut. Sampai kemudian menyangka, setelah dia ingin, punya hasrat, sudah keluar dari keikhlasan. Punya hasrat untuk memperoleh seperti yang diperoleh oleh dia. Tadi dia lurus, masya Allah, jazahullah khair, bahwa dia adalah afdalu minna, dia adalah orang yang lebih dari kita, pantas menjadi rujukan, pantas ini, pantas itu. Barakallahu fikum. Terus dia bersabar. Karena itu semuanya diperoleh melalui ilmu dan amaliyah lahiriah dan batiniah. Nah, setelah dia punya keinginan, iradat di dalam hidup, sudah mulai keluar dari koridor tadi. Koridor keyakinan dia untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah. Mulai melirik, mulai melihat, mulai mencari cara dan jalur bagaimana orang itu bisa dijatuhkan, dia bisa terangkat martabatnya. Allahu Akbar. Itu semuanya adalah bisikan setan yang berantai terus. Kejahatan akan melahirkan kejelekan, kejelekan, kejelekan. Jangan heran kalau orang yang mungkin kita lihat lurus, baik, bagus, tiba-tiba meninggalkan. Barakallahu fikum. Jangan kita mengherankan itu semua. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dan itu bisa terjadi dalam setiap orang. Maka oleh karena itu, salah satu upaya yang harus kita tanamkan pada diri kita, kita belajar dari para pendahulu kita yang soleh, yaitu waqafan, menjadi orang yang memang tegas, tangkas, siap untuk kemudian kembali kepada al-haq. Waqafan, menjadi orang yang waqaf di hadapan kebenaran, di hadapan kalamullah, di hadapan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, untuk kita bisa menjaga, menindas kejahatan yang ada pada diri kita atau amalan-amalan yang jelek yang kita lakukan dan perbuat. Menjadi orang yang waqaf, yaitu siap tegar, siap kembali, siap memegang, siap membela, menjunjung tinggi apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kita belajar barakallahu fikum dari para pendahulu kita yang soleh tentang akhlak yang agung dan mulia ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Beliau bawakan riwayat ini dalam dua tempat, yaitu di dalam kitab tafsir dan yang kedua di dalam kitab Al-I'tisam. Barakallahu fikum. Datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, barakallahu fikum, qadima Uyainah ibn Husn bin Huzaifah fanazala ala ibni akhihi al-Hur bin Qais. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Uyainah ibn Husn datang bin Huzaifah, turun atau datang ke rumah anak saudaranya, yaitu Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini adalah salah seorang yang didekatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau adalah min qurra, orang yang berilmu, kemudian bisa Al-Quran, mengajarkan dan seterusnya, yakni Hur bin Qais. Wa kana al-qurra ashab majalis Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Dia termasuk salah satu dari majlis musyawarah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai amirul mukminin di saat itu. Adhan? Nah. Bismillah, kita melangsungkan sebuah sikap waqafan, sikap tegar di dalam barakallahu fikum memegang prinsip kebenaran, di dalam memegang prinsip kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dari salah seorang pendahulu kita yang soleh barakallahu fikum. Dan pujian ini datang dari lisan sahabat yang lain rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kisah terkait dengan Uyainah ibn Hisn ibn Huzaifah mendatangi salah seorang dari putra saudaranya yang bernama Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini adalah salah satu qurra yang dijadikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasukkan dia ke dalam majlis musyawarah barakallahu fikum. Berkata Uyainah ibn Hisn bin Huzaifah kepada putra saudaranya, ai keponakannya, sebelum saya melangsungkan ucapannya, bahwa Uyainah ini pertama termasuk orang yang punya sifat kaku dan kasar, jafa, punya kepribadian yang ya keras, kasar, jelek barakallahu fikum. Yang kedua, Uyainah bin Hisn ini termasuk orang yang mengikuti Tulaihah ibn al-Asad yang mengaku diri sebagai nabi barakallahu fikum. Dia termasuk orang yang barakallahu fikum sependapat dengan Tulaihah bin Al-Asadi. Di saat kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengirim bala pasukan untuk memerangi mereka-mereka yang murtad, di dalamnya orang-orang yang mengakui diri sebagai nabi, Tulaihah melarikan diri. Uyainah ini yang kemudian di barakallahu fikum ditawan, ditangkap. Dibawalah dia ke Umar ibn al-Khattab, dibawalah ke depan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala istataba, meminta dia untuk bertaubat, fataba. Uyainah ibn Hisan ini lalu kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla di saat dari mengikuti seorang yang mengaku nabi sepeninggal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di saat kemudian berlalu, meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian naik Umar ibn Khattab, terjadilah futuhat, pembukaan negeri demi negeri dibuka. Di saat itu datanglah Uyainah ibn Hisan ini ke Umar ibn Khattab, berangkat dari negerinya menuju barakallahu fikum kota Madinah. Nah, salah satu yang didatangi pertama kali adalah putra dari saudaranya, berarti keponakannya. Keponakannya ini adalah orang yang termasuk anggota musyawarahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang bernama Al-Hur bin Qais. Kata Uyainah kepada keponakannya ini, yabna akhi, laka wajhun inda hazal amir, fasta'zin li alaih. Kata Uyainah, wahai anak saudaraku, anda ini punya kedudukan, punya posisi di hadapan amir ini. Tolong mintakanlah izin buatku. Uyainah ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, keponakan ini mengatakan, Al-Hur bin Qais radhiyallahu ta'ala, sa'asta'dhinu laka alaih, saya akan memintakan izin buatmu. Qala Ibnu Abbas, fasta'dhana Al-Hur li'uyaynah fa'adhina lahu Umar. Lalu kemudian Al-Hur meminta restu kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu buat barakallahu fikum pamannya tersebut. Umar memberikan restu dan izin. Falamma dakhala alaihi qala, maka di saat Uyainah masuk kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, orang ini mengatakan, heh, ya ibn al-Khattab. Panggilan menunjukkan sebuah tahdid, yaitu ancaman, kata sebagian ulama, barakallahu fikum. Ya, Umar sebagai amirul mukminin. Maka para ulama menyebutkan ini bentuk pertama dari sikap kasar dan kakunya. Eh, ya ibn al-Khattab. Tidak memanggil ya amirul mukminin. Agar kita bisa nanti belajar sebuah adab dan akhlak yang agung dan mulia itu ternyata memang lahir dari sebuah pendidikan ilmu agama. Sehingga kalau ada orang yang berilmu agama tapi akhlaknya tidak beres, ya barakallahu fikum, ini perlu dipertanyakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memanggil Amirul Mukminin dengan kasar dan kaku, ya ibn al-Khattab. Ya. Fa wallahi, demi Allah, ma tu'tina al-jazr, anda tidak memberikan kami yang banyak. Berarti tuduhan. kepada seorang amirul mukminin yang terkenal barakallahu fikum, seseorang yang jujur adil di dalam memimpin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda tidak memberikan kami hak kami yang banyak, wala tahkumu bainana bil adli, Anda tidak berhukum di tengah-tengah kami dengan keadilan. Subhanallah. Ya, seorang amirul mukminin yang telah mendapatkan titipan sanjungan dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan orang yang jelek perangai dan perilakunya diperlakukan sedemikian rupa. Amirul mukminin, faghadiba Umaru hatta hamma bihi. Umar naik darah marah sampai ke beliau hampir untuk hamma bihi aidarabahu, hampir memukul barakallahu fikum Uyainah tersebut dengan akhlak dan perilaku yang tidak baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya ibn al-Khattab, panggilan orang yang tidak beradab dan tidak belajar akhlak dan adab. Nah, ketika melihat Al-Hur sebagai keponakan Uyainah ini melihat bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sedang marah, maka dengarkan panggilan orang yang berilmu barakallahu fikum jauh sekali. Apa katanya? Faqala lahu al-hur. Al-Hur bin Qais berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya amiral mu'minin, panggilan adab dan akhlak. Tentu ini adalah pelajaran yang sangat berharga, bahwa ternyata kebagusan perangai, kebagusan akhlak, dan mampunya seseorang untuk menyingkirkan tobiat-tobiat yang buruk ada pada dirinya, itu harus melalui jembatan ilmu agama. Melalui barakallahu fikum ilmu agama yang berberkah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hanya kalau kita membaca bagaimana tentang fadilah, keutamaan, buah dari ilmu yang berberkah itu, sudah cukup Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai teladan padanya, untuk kita mencontohinya barakallahu fikum. Dan ilmu agama yang kita pelajari itu benar-benar memanggil kita untuk meneladani dia, Nabi kita alaihi salatu wassalam, dalam segala hal. Al-Hur bin Qais, orang alim berilmu barakallahu fikum, sehingga panggilannya beda dengan orang yang jelek perangai dan tabiatnya. Ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin. Terus apa kata Al-Hur? Inna Allah ta'ala qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kondisi marah. Ya, antum bisa membayangkan pada diri kita sendiri. Sungguh sangat berat bagi kita untuk mengerem marah. Wis lebih sanggup kita untuk ngangkat satu sak semen dibanding dengan menahan emosional. Bagaimana Pak Tukang, para tukang-tukang? Dibanding menahan emosional, marah barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukan orang yang kuat, perkasa, kokoh, yang bisa membanting, yang bisa menumbangkan lawan. Tetapi yang dikatakan kuat itu orang yang bisa menahan emosional berat. Di saat seorang sahabat datang, barakallahu fikum, ausini ya Rasulullah, minta, la taghdab, jangan marah. Diulangi lagi, mungkin ada nasihat yang lain. Rasul mengatakan, la taghdab, tambah lagi, ulang lagi, minta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin ada pesan-pesan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab. Ya, bagaimana kalau emosional ini datang dari seorang wanita yang kurang akal? Selesai sudah. Ya, kalau sang suami enggak benar-benar sabar, perang Irak dan Iran yang terjadi. Kalau enggak sabar lo ya, menahan. Karena orang yang kurang akal, semua apa yang telah berlalu akan diungkit bagaikan baru Anda kerjakan, wahai sang suami. Wah, diungkit, diungkit. Wah, semakin diungkit ya semakin membara sang suami. Kalau suami tidak bisa menahan emosionalnya juga. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu nilainya sangat besar. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan emosional disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi ditahan emosionalnya, diberikan maaf terhadap orang yang sudah menyakitinya. Lebih lagi, dan itu berat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam kondisi marah, hampir-hampir mau memukul Uyainah. Dengarkan bagaimana faedah orang yang punya teman yang baik, barakallahu fikum, yang akan menyirami, rahimani wa rahimakumullah, yang akan menegur, yang akan mengingatkan, yang akan menditipkan pesan-pesan keagungan dan kemuliaan teman yang baik di dalam hidup, barakallahu fikum. Apa kata Al-Hur bin Qais radhiyallahu ta'ala, ya amiral mu'minin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Allahu Azza wa Jalla telah berfirman buat nabinya. Apa kata Allahu Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusannya, pilihan Allahu Azza wa Jalla, terutus dari terbaik manusia, pilihan yang terbaik manusia. Apa kata Allahu Azza wa Jalla? Khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Al-Hur bin Qais membacakan ayat ini kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengatakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, berikan maaf, ajak kepada kebaikan, dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Al-Hur menjelaskan kembali ayat ini, wa inna hadza minal jahilin. Kata Hur bin Qais, ya bahasa kita, maaf Amirul Mumin, ini termasuk minal jahilin, orang-orang bodoh. Subhanallah. Antum perhatikan, barakallahu fikum, satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa teman yang baik itu akan menguntungkan di dalam hidup, barakallahu fikum. Kita akan bisa mengambil manafi' dunia dan manafi' ukhrawi, manfaat-manfaat yang terkait dengan dunia kita dan juga manfaat-manfaat yang terkait dengan akhirat kita. Teman yang baik tidak akan membiarkan kita melarat hidupnya, kekurangan, tetapi dia akan bisa memberikan minimal arahan dan bimbingan barakallahu fikum, atau dia memberikan bantuan kepada engkau jikalau itu dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, teman yang baik itu akan lebih bersemangat untuk memberikan manfaat-manfaat ukhrawi, karena dia tahu di belakangnya terdapat nilai yang besar yang dia akan dapatkan dalam pertemanan itu barakallahu fikum. Tidaklah dia mengeluarkan sekecil apapun dari kesulitan dunia kecuali Allah telah menjanjikan untuk melepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Begitu kaitannya dengan urusan akhirat, teman yang baik menguntungkan barakallahu fikum di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ayat itu dibacakan, wallahi, ada yang mengatakan bahwa ini adalah ucapan Hur bin Qais, ada yang mengatakan bahwa ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi, demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha alaih. Demi Allah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak keluar dari konsekuensi ayat tersebut. Khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arif anil jahilin. Berikan maaf, ajak kepada kebaikan, berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Umar tidak kemudian meninggalkan ayat ini, mau mengikuti kemauannya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillah. Sungguh dia adalah waqaf, orang yang benar-benar menjaga diri, mempertahankan hidup, mengoreksi hidup, memeriksa hidupnya dengan kitabullah. Waqafan. Nanti ada titipan nasihat buat kita ahlus sunnati wal jamaah dari al-imam al-jarah wa ta'dil di masa sekarang ini melalui kitab beliau al-wasaya al-manhajiyah limuttabi'i as-sunnati an-nabawiyah barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga dari hadis ini rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau sebutkan, hada'a ghadabuhu, kata Syekh Rabi' hafizahullah, tenang, hilang marahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, lenyap barakallahu fikum marah tersebut, dan dia memberikan maaf kepada orang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana muhaddatsan, mendapatkan julukan muhaddats, kana faqihan imama. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang faqih dan juga imam, lakin qad yajtahidu fayukhti. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terkadang berijtihad, beliau juga tersalah dalam ijtihadnya. Wa idza nabbahahu ahadun raja'a. Tapi di saat ada kekeliruan pada dirinya, diingatkan oleh orang lain, dia segera kembali kepada al-haq. Sikap yang seperti ini disebut waqafan indah kitabillah. Ini disebut sikap waqaf di hadapan kitabullah azza wa jalla. Pelajaran barakallahu fikum yang sangat agung dan mulia dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, untuk membentengi diri kita di saat kita membawa nikmat yang agung dan besar menuju Allah azza wa jalla, kita harus membuktikan di dalam hidup bahwa kita adalah waqafan inda kitabillah, waqafan inda al-haqqi, punya kesiapan kembali kepada kebenaran kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kesalahan dan kekeliruan kita. Ini adalah sikap waqaf, sikap ya disebut waqaf untuk menjaga nikmat yang besar yang kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita akan langsungkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.